Sabar ya, sabar ya. Cora Bika Duo Raga Production. Yo, Dedes. Orang Mom. Bersama Magdalena dan Mr. Doraemon. Aduh, Soneo. Soneo, ya Allah. Disuka sama Soneo. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu dua. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. You can dance. Seperti birunya langit, hatimu pasti, hatimu dia. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Birunya cinta kita berdua. seperti birunya langit. Hatimu pasti, hatimu dia. Biarlah bersama di dalam suka, di dalam duka, berdua kita bahagia. Surabika Duo, Nugen Dede.